Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharal umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Fatihillah wa muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan nggih jazakumullah. Hadis yang ke 1226. Baik, kita baca kembali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصص. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ada seorang yang melihat ke dalam rumahmu tanpa izin, kemudian kamu melemparnya dengan batu lemparan sehingga kamu memecahkan matanya, tidak ada dosa bagi kalian. Dan pada satu lafaz yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, maka tidak ada diat bagi dia dan tidak ada kisos. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fala diyat lahu wala qisas, maka tidak ada diyat baginya, yaitu tidak ada diyat bagi orang yang melempar mata orang yang melihat ke dalam rumah tanpa izin, tidak terkena diyat. Tidak terkena diat karena melukai mata, dan juga tidak ada kisos. Dan hadis ini juga hadis yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa di nomor 2227. Sehingga dua hadis ini, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, maupun yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i adalah hadis yang sahih. Yang di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Abul Qasim, ini adalah kunyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, lau anna mru'an itla'a 'alaika bighairi idhnin fahadhaftahu bihasatin. Seandainya ada seorang yang melihat ke dalam rumahmu. Seandainya ada seorang yang melihat ke dalam rumahmu, yaitu dengan mengintip. Kemudian tanpa izin dari kamu. Ada seorang yang melihat ke dalam rumahmu, mengintip rumahmu tanpa izin dari kamu. Kemudian kamu melemparnya dengan batu lemparan yang mengakibatkan matanya orang yang dilempar itu pecah. Fafaqa'ta aynah, sehingga kamu memecahkan matanya. Lam yakun alaika junah, maka tidak ada dosa bagi kamu. Kamu tidak berdosa. Kamu melempar mata orang lain dengan batu lemparan sampai pecah matanya. Pecah matanya dan keluar. Kamu tidak berdosa. Ketika orang yang dilempar matanya itu adalah orang yang melihat ke dalam rumahmu, yang mengintip rumahmu tanpa izin kamu. Nah, tidak ada dosa bagi kamu, artinya itu adalah perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Akibat dari perbuatan yang diizinkan oleh syariat, akibat dari perbuatan yang diizinkan oleh syariat itu tidak ada kewajiban menanggung akibat tersebut. Sehingga tidak ada dosa dan juga tidak terkena diat. Tidak terkena diat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, diat mata, ya, itu tidak terkena diat. Dan juga tidak terkena kisas. Tidak kemudian kamu menanggung kisas akibat dari perbuatanmu, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Dengan dinafikannya dosa, dengan dinafikannya dosa, ditiadakannya dosa melempar mata orang sampai pecah karena melihat ke dalam rumah tanpa izin, karena mengintip tanpa izin, dinafikan dosa ini menunjukkan tidak ada kewajiban untuk menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Dengan dinafikannya dosa, dengan ditiadakannya dosa atas perbuatan tersebut, ini menunjukkan atau dinafikan menanggung perbuatan tersebut. Sehingga kalau seandainya ada seorang melihat ke dalam rumah orang lain, ada seorang melihat ke dalam rumah orang lain, apakah melalui suatu tempat yang tinggi atau melalui celah-celah yang ada dalam pintu atau jendela, yang itu berarti melihat pada aurat manusia. Kemudian orang yang punya rumah melemparnya tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Melemparnya tanpa memberi peringatan terlebih dahulu. Dan lemparan itu mengenai matanya, kemudian matanya sampai pecah. Maka perbuatan tersebut perbuatan yang tidak berdosa. Dan akibatnya tidak ada kewajiban untuk menanggungnya. Nah, kenapa penulis Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini? Kenapa penulis yaitu Ibnu Hajar memasukkan hadis ini dalam bab qitalil jani wa qatlil murtad, memerangi al-jani, orang yang berbuat zina, ya, dan membunuh orang yang murtad? Kenapa penulis memasukkan hadis ini dalam bab ini? Yang ini menunjukkan, artinya apa yang dilakukan oleh penulis dengan memasukkan hadis ini dalam bab ini, ini menunjukkan bahwa penulis memasukkan permasalahan yang ada di dalam hadis ini, yaitu melempar mata orang yang mengintip ke dalam rumah, melihat ke rumah orang lain tanpa izin, masuk dalam bab menolak, menghindari serangan orang yang menyerang, dan dimasukkan ke dalam bab memerangi orang yang berbuat zina, ya, berbuat pelanggaran kepada orang lain, sehingga supaya ditolak kejelekan tersebut dengan melalui bertahap. Ya. Ketika memungkinkan untuk tidak dilempar sama memecahkan mata, tidak dilakukan. Ini maksud penulis memasukkan hadis ini ke dalam bab ini. Tetapi yang sahih, yang benar, tidak seperti itu. Yang sahih, yang benar, bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah masuk ke dalam bab uqubatil mu'tadi, masuk dalam bab hukuman orang yang melakukan pelanggaran. Masuknya ke dalam bab hukuman orang yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang semisal apa, pelanggaran yang disebutkan dalam hadis ini yang semisal dengan itu, ya. Sehingga bukan masuk dalam bab menolak, menghindari serangannya orang yang menyerang atau orang yang berbuat jinayah, sehingga di dalam menolak itu dilakukan dengan bertahap. Ya. Bukan itu, tetapi hadis ini masuknya adalah ke dalam bab hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini tidak memerintahkan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu dan tidak menyalahkan serta mengingkari orang yang langsung melakukan tindakan lemparan terhadap orang yang melempar. Ya. Kalau seandainya ini masuk ke dalam bab memerangi orang yang melakukan perbuatan zina, ya, memerangi atau menolak orang yang menyerang, tentunya dengan bertahap. Yang paling mudah terlebih dahulu untuk bagaimana zinanya tersebut hilang, untuk bagaimana serangan orang yang menyerang yang zalim itu tidak terjadi dengan bertahap. Terpaksa kalau sampai tindakan pembunuhan itu dilakukan, boleh. Tetapi kalau yang ada di dalam hadis ini tidak seperti itu. Ya, langsung melempar tanpa memberikan peringatan itu dibenarkan, karena ini adalah merupakan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan pelanggaran, bukan menolak kejelekan, ya. Tentunya kalau tujuannya adalah untuk menolak pelanggaran, menolak kejelekannya orang yang melihat ke rumah orang lain tanpa izin, mengintip, ya. Tentunya orang seperti itu ketahuan saja sudah malu atau lari, apalagi sampai kemudian digertak, kan begitu, gak perlu harus kemudian dilempar. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di dalam hadis ini tidak memerintahkan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu. Ini menunjukkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran, sehingga hadis ini masuknya adalah masuk dalam bab hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran dan yang semisalnya. Sebagai contoh umpamanya, contoh yang lain umpamanya, na'udzubillah, ada orang suami kemudian melihat ada orang lain berbuat zina dengan istrinya. Hukuman bagi orang melakukan seperti ini, seandainya seorang suami tadi itu melakukan tindakan tanpa memberikan peringatan, bahkan membunuhnya, itu bukan satu kesalahan menurut syariat. Ya, sehingga tidak kemudian ada peringatan terlebih dahulu, tidak. Masuknya dalam bab uqubatul mu'tadi, hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Kemudian hadis ini memberikan beberapa faedah hukum. Hadis ini memberikan beberapa faedah hukum, diantaranya yang pertama adalah tahrimun nadhr ila buyutin nas. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya melihat ke dalam rumah orang lain. Tahrimun nadhr ila buyutin nas, atau tahrimun litila ala buyutin nas, haramnya melihat ke dalam rumah orang lain. Sama saja apakah itu melihatnya dari celah atau lubang yang ada dalam pintu, atau melalui jendela, atau melalui tempat yang tinggi. Melalui tempat yang tinggi, atau dengan memanjat pohon, atau melalui cara dan jalan apa saja, itu adalah haram. Yang menunjukkan haramnya ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan orang yang punya rumah itu untuk melempar matanya orang yang melihat, meskipun sampai mengakibatkan pecahnya mata orang yang dilempar. Ini yang menunjukkan haramnya melihat ke dalam rumah orang lain. Tentunya haramnya ini adalah ketika dilakukan tanpa izin tuan rumah. Tanpa izin tuan rumah. Dan perbuatan tersebut, atau orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah la hurmata lahu, tidak ada kemuliaan baginya. Karena itu diperbolehkan untuk dilemparnya. Karena melihat ke dalam rumah orang lain ini berarti adalah melihat pada aurat pemilik rumah tersebut. Berarti melihat aurat manusia, terutama adalah wanita. Ya. Membuka keadaan mereka ketika di dalam rumah. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Itu adalah perbuatan yang diharamkan. Sehingga orang Islam, orang mukmin, orang yang beriman tidak diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dan itu perbuatan yang tidak sepantasnya. Dan hadis ini juga menunjukkan anna man tala'a ala baiti ghairi fi ghairi idzni fa innahu la hurmata lahu wa la linadharihi, bahwa orang yang melihat, mengintip rumah orang lain tanpa izin pemiliknya, maka sesungguhnya tidak ada kemuliaan bagi dia dan tidak ada kemuliaan bagi penglihatannya. Karena itu seandainya tuan rumah itu melemparnya dengan batu lemparan sampai pecah matanya, tidak berdosa. Ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tadi, yaitu mengintip melihat dalam rumah orang lain, tidak ada kemuliaan. Dan pandangannya, penglihatannya juga tidak ada kemuliaan. Karena itu kalau pemilik rumah itu melemparnya, melempar matanya sampai matanya pecah, tidak dosa. Tidak dosa. Ini menunjukkan perbuatan, atau menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan itu la hurmata lahu, tidak ada kemuliaan. Demikian juga matanya tidak kemuliaan, sehingga dilempar sampai pecah matanya, yang melempar tidak dosa. Dan juga tidak ada kisos serta diat. Dan ini adalah perkara atau perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Sehingga akibat dari perbuatan yang diizinkan ghairu madmum, ya, tidak ditanggung. Sebagaimana kaidah yang telah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Adapun kalau tuan rumah itu mengizinkan, karena memang ada keperluan, tuan rumah mengizinkan, mengizinkan untuk melihat dalam rumahnya, ya, maka diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa melihat ke dalam rumah orang lain itu perkara yang diperbolehkan ketika pemilik rumahnya itu mengizinkan, ya. Kalau perkara yang haram yang tidak diperbolehkan, walaupun dapat izin dari pemiliknya, ya tetap gak boleh. Tapi kalau memang perbuatan itu diperbolehkan ketika diizinkan, boleh. Tidak diperbolehkannya kalau tidak ada izin. Ketika ada izin, diperbolehkan. Nah, kalau tuan rumah itu mengizinkan orang lain untuk melihat dalam rumahnya, mengizinkan untuk masuk, atau diperbolehkan diizinkan melihat dalam rumahnya dari satu tempat, tempat yang tinggi umpamanya. Nah, kemudian ketika diizinkan melihat ke dalam rumah orang lain, ternyata melihat sesuatu atau melihat aurat yang ada dalam rumah tersebut, ya, maka bagi tuan rumah tidak halal untuk melempar orang yang melihat tadi, karena melihatnya sudah diizinkan. Untuk melihat ke dalam rumah diizinkan, untuk masuk diizinkan. Nah, ketika pas melihat kebetulan kemudian melihat tanpa sengaja melihat aurat, apakah anak perempuannya atau istrinya. Nah, ketika seperti itu, maka pemilik rumah itu tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan melempar matanya orang yang melihat tadi, karena melihat sudah diizinkan untuk melihat. Kalau sampai tuan rumahnya itu melempar mata orang yang melihat tadi yang sudah diizinkan, kemudian sampai melukai matanya, maka di samping dosa, dia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Terkena diat atau kisos itu kalau melihatnya itu sudah diizinkan. Itu kalau melihatnya sudah diizinkan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak dipersyaratkan untuk melempar orang yang melihat ke dalam rumah tanpa izin, atau melempar matanya orang yang mengintip, tidak dipersyaratkan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu. Karena Nabi SAW tidak mempersyaratkan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu. Dan Nabi SAW membolehkan untuk langsung melempar. Karena itu ini tidak, atau hadis ini tidak masuk ke dalam bab daf'us sa'il, menolak orang yang menyerang, menolak jinayah orang yang melakukannya, tapi masuknya seperti yang tadi saya sampaikan, masuk dalam bab uqubatil mu'tadi, hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Sehingga melempar orang yang melihat qoblal indar, sebelum berikan peringatan, itu diperbolehkan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang tidak diperbolehkan melempar orang yang melihat ke dalam rumah atau yang mengintip rumah dengan lemparan yang mematikan, yang membunuh. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan melempar dengan lemparan yang mematikan. Itu tidak diperbolehkan. Karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, melemparnya dengan batu lemparan. Kalau seandainya ada yang melakukan melempar dengan lemparan yang mematikan, dengan batu yang besar atau ditembak, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Dan yang melakukan itu menanggung perbuatannya. Tidak diperbolehkan melempar dengan lemparan yang mematikan, ya. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan tembakan, tidak boleh. Dan tidak bisa dikiaskan ke situ. Jadi lemparannya adalah lemparan yang tidak mematikan. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini adalah fahadaftahu bihasadin. Kamu melemparnya dengan batu lemparan. Batu lemparan ini adalah batu yang kecil, yang bisa dipegang dengan tiga jari. Sehingga tentunya ini adalah bukan lemparan yang mematikan. Kalau melemparnya dengan tombak atau dengan panah, ini enggak boleh. Karena itu mematikan. Dengan batu yang besar. Ingat, fahadaf tahu bihasatin. Kamu melemparkan batu lemparan, ini yang batu yang bisa dipegang dengan tiga jari. Ya. Nah, kalau dengan panah, dengan tombak, apalagi ditembak, nah itu enggak boleh. Itu diharamkan. Hadis ini juga memberikan faedah himayatus syariah al-islamiyah li'auratin nas. Hadis ini menunjukkan tentang penjagaan syariat Islam terhadap aurat manusia, hatta fil buyut, sampai-sampai aurat yang ada di dalam rumah, ya. Di dalam rumah itu adalah termasuk aurat. Kita enggak boleh sembarangan melihat dalam rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Ini bentuk penjagaan syariat Islam yang terhadap aurat manusia. Sampai dalam masalah, dalam rumah orang lain. Dengan Nabi SAW membolehkan, memberikan hukuman bagi orang yang merusak kehormatan rumah. Orang yang melihat aurat dalam rumah. Ini menunjukkan tentang penjagaan syariat Islamiyah terhadap aurat manusia. Dan ini adalah termasuk dari adab Islamiyah. Dan ini adalah termasuk pendidikan Islami, di mana Islam itu menjaga kebebasan manusia di dalam rumah dalam perkara-perkara yang diperbolehkan, ya. Karena keadaan manusia ketika di dalam rumah berbeda dengan keadaan manusia ketika di luar rumah, dan syariat membolehkan manusia, ya, melakukan kebebasan di dalam rumah, tentunya sebatas perkara-perkara yang diperbolehkan. Yang ketika dilakukan di luar rumah tidak boleh, di dalam rumah boleh. Ya. Karena itu apa yang dilakukan oleh manusia dalam rumah, kalau sampai kelihatan sama orang yang ada di luar, itu adalah merupakan aurat. Ya, kalau itu dilakukan di dalam rumah, itu boleh. Ketika di luar rumah, itu adalah perbuatan yang salah. Itu aurat. Karena itu enggak boleh orang lain melihat ke dalam rumah orang lain. Karena manusia ketika berada dalam rumah itu keadaannya berbeda dengan ketika di luar rumah. Ya. Nah. Oleh karena itu, di sini juga ada pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman. Ketika membangun rumah, diperhatikan masalah ini. Ketika kita membangun rumah, diperhatikan jangan sampai ada peluang untuk terjadi yang seperti ini. Dari sisi jendelanya, pintunya, ya, temboknya, supaya diperhatikan ketika membangun rumah. Dan ini banyak diingatkan oleh para ulama. Jadi wajib untuk berhati-hati dalam bertetangga. Ketika membangun rumah, ini wajib untuk berhati-hati. Jangan sampai tetangga melihat aurat tetangganya, terbuka aurat tetangganya, sehingga wajib untuk diperhatikan. Seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, seandainya manusia dia membangun rumah, ya, kemudian lebih tinggi dari rumah orang lain, yang itu mengakibatkan melihat auratnya orang lain, maka bagi yang bangunan memungkinkan aurat itu terlihat, ya, disebutkan di situ wajib alai ayar fa'al jidar, wajib baginya untuk meninggikan temboknya sehingga tidak terlihat, sehingga tidak terlihat rumahnya itu oleh orang lain, oleh tetangganya, ya. Karena Nabi mengharamkan melihat dalam rumah orang lain tanpa izin. Nah, sehingga diperhatikan bangunan rumah dari sisi pintunya, kemudian jendelanya, kemudian juga sisi-sisi yang lainnya, ya. Jangan ada peluang sarana untuk terjadinya apa yang disebutkan di dalam hadis ini, ya. Apalagi terkait dengan masalah terjaganya aurat. Seperti Asy-Syaikh Al-Albani dalam Adabu Zifah menyebutkan di sana tentang wajibnya. Wajibnya rumah, ya, setiap rumah tangga itu memiliki di situ kamar mandi, ya, memiliki tempat buang air. Disebutkan dalam Adabu Zifah wajib hukumnya. Ya. Tidak seperti sebagian orang yang meremehkan hal tersebut. Ya. Rumah enggak ada kamar mandinya, enggak ada tempat buang airnya. Kalau buang air itu sembarangan, kadang ada yang, ya, sebagaimana kita tahu lah, ya, yang di pinggir sungai lah, yang di mana gitu. Nah, itu perbuatan yang haram, yang tidak diperbolehkan. Nah, demikian beberapa faedah dari hadis yang ke 1226. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya. Hadis yang ke 1227. Wa anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hifdzal hawa'it bin nahari ala ahliha wa anna hifdzal mashiyati bil laili ala ahliha wa anna ala ahli al-mashiyati ma asabat mashiyatuhum bil lail. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi wa sahahu Ibn Hibban wa fi isnadi ikhtilaf. Wa anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala Dan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan anna hifdzul hawa'it bin nahari ala ahliha, bahwa penjagaan kebun di siang hari adalah kewajiban atau tanggung jawab pemiliknya. Wa anna hifdzal masyiyati bil laili ala ahliha, dan bahwa penjagaan binatang ternak di malam hari adalah kewajiban pemiliknya atau tanggung jawab pemiliknya. Wa anna ala ahli al-masyiyati ma asabat masyiyatuhum bil lail, dan bahwasannya wajib bagi pemilik binatang ternak, wajib bagi pemilik binatang ternak bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh binatang ternaknya di malam hari. Rawahu Ahmad wal Arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat, illa Tirmidzi kecuali At-Tirmidzi. Wa sahahu Ibnu Hibban wa fi isnadi ikhtilaf. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan di dalam sanadnya ada ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa penjagaan kebun di siang hari adalah kewajiban atau tanggung jawab pemiliknya. Dan bahwa penjagaan binatang ternak di malam hari adalah kewajiban atau tanggung jawab pemiliknya. Dan wajib bagi pemilik binatang ternak bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh binatang ternaknya di malam hari. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang empat. Imam yang empat adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang empat kecuali At-Tirmidzi, berarti Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan dalam sanadnya ada ikhtilaf. Hadis ini hadis sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam As-Sahihah, Silsilatul Hadis As-Sahihah, di nomor hadis 238. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor hadis 238, dan juga di dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 1902. Sehingga hadis ini hadis sahih, hadis makbul, hadis yang diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau memutuskan anna hifdzul hawa'id, bahwa penjagaan al-hawa'id, al-hawa'id ini jamak dari ha'id, maknanya al-bustan. Ya, al-bustan. Ada yang menerjemahkan di terjemahan penjagaan pagar gitu ya. Itu keliru. Al-hawa'id jamak dari ha'id, itu maknanya adalah al-bustan, pagar. Ya. Penjagaan, apa bukan pagar, al-bustan, kebun, bukan pagar. Kenapa disebut dengan al-hawa'id jamak dari ha'id? Karena pada umumnya kebun itu dipagar. Pada umumnya kebun itu dipagar. Sehingga disebut al-hawa'id jamaknya hawa'id. Bukan penjagaan pagar, penjagaan kebun. Penjagaan kebun di siang hari, penjagaan kebun di siang hari itu tanggung jawab pemiliknya. Penjagaan kebun di siang hari tanggung jawab pemiliknya. Maksudnya apa? Kalau ada binatang ternak ngerusak kebun orang lain tapi di siang hari, maka pemilik binatang ternak tidak bertanggung jawab, tidak mengganti kerusakannya. Kenapa? Karena kewajiban yang menjaga kebun siang hari pemilik kebun. Kalau ada binatang ternak merusak tanaman di kebun orang tapi terjadinya di siang hari, yang punya ternak, punya hewan tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Itu maksudnya. Nah, penjelasannya lebih lanjut insyaallah menyusul. Pengecualiannya seperti apa? Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan wa anna hifdzal masyiati bilail ala ahliha, dan bahwa penjagaan binatang ternak di malam hari itu tanggung jawab pemiliknya. Maksudnya apa? Kalau sampai ada binatang ternak di malam hari merusak tanaman orang lain, maka pemilik hewan itu bertanggung jawab dan harus ganti. Itu maksudnya. Karena apa? Karena pemilik hewan, pemilik binatang ternak di malam hari wajib menjaga binatang ternaknya. Kalau di malam hari kok hewannya merusak milik orang lain, tanaman orang lain, maka wajib mengganti dan bertanggung jawab. Tapi kalau merusak tanaman orang lain di siang hari, tidak bertanggung jawab dan tidak kewajiban menanggung, karena kewajiban menjaga kebun di siang hari pemilik kebun. Karena itu selanjutnya Nabi menyatakan wa anna ala ahlil masyati masabat masyatum billail, pemilik binatang ternak itu bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh binatang ternaknya di malam hari. Ini kaitannya dengan masalah binatang ternak, kaitannya dengan masalah kebun. Kalau terjadi kerusakan tanaman kebun di malam hari karena hewan yang merusak, bagaimana hukumnya dan ketentuannya? Dan kalau terjadi di malam hari, bagaimana ketentuannya? Hadis ini menjelaskan tentang masalah itu. Ya, karena agama itu mabniyatun, dibangun di atas apa illah al-munasib yang sesuai. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah untuk penjelasan lebih lanjut dari faedah-faedah yang ada dalam hadis ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.